Mitra Bisnis, Kompas menulis rencana pembangunan rumah sakit Siloam di Palembang ditolak dan didemo sebagian ormas yang khawatir rumah sakit itu membawa misi-misi keagamaan tertentu. Pembangunan rumah sakit bertaraf internasional itu diyakini akan meningkatkan fasilitas kesehatan, juga memperluas lapangan pekerjaan di sana. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan artis dan praktisi hukum Gusti Randa. Bagaimana komentar Bapak? Ya, komentar saya ini satu lagi kegagalan pemerintah dalam hal ICQ Departemen Agama. Kedua, kegagalan sekali lagi pimpinan umat Islam. Ini kan banyak ustadz-ustadz yang ngawur sekarang ini kan. Kegagalan dari mereka memberikan pencerahan pemahaman agama secara benar gitu loh. Yang ada akhirnya umat Islam ini terlalu khawatir dan curiga terhadap hal-hal yang mengganggu diri mereka. Padahal kita selaku umat Islam, kalau kita sudah merasa yakin dengan agama kita dan sudah merasa besar, nggak usah perlu takut dong. Put itu adalah kelompok minoritas harusnya. Mereka yang merasa minoritas itu harus takut. Tapi kalau kita merasa mayoritas, lalu kita yakin, nggak usah takut. Apalagi ini akan didirikan di rumah sakit Siloam gitu loh. Dan itu memberikan pelayanan pada publik. Kecuali kalau rumah sakit itu yang boleh rawat inap dan melakukan kesehatan hanyalah orang Nasrani, kan tidak. Rumah sakit ini kan boleh saja. Nah, inilah menurut saya ketokohan, keteladanan di negara kita sudah habis. Yang ada ya, maaf-maaf saja ya, malah membuat umat Islam itu menjadi picik cara berpikir. Apakah soal pembangunan rumah sakit ya, apakah pembangunan tempat ibadah agama lain. Kita sudah tercerabut dari semangat Pancasila kita, semangat keberagaman kita. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Saya hanya menyarankan, pemerintah harus tegaslah. Kedua, pimpinan umat, ya belajar lagi lah. Kalau mereka ingin garis kerasnya adalah mendirikan negara Islam, ya silakan pindah ke Arab Saudi, ya. Jadi negara Arab Saudi jelas-jelas itu nggak boleh ada rumah sakit selain rumah sakit Islam, gitu. Jadi kita harus berpikir lebih luas, gitu. Demikian artis dan praktisi hukum Gusti Randa. Saya Mary Agustin.